Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari thumma amma ba'd. Kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah azza wajal, kembali kita di radio streaming online Al Ibanah Palembang. Sebagaimana yang sudah terjadwal di hari Sabtu ini, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Takrimul Mar'ah fil Islam, kemuliaan wanita dalam keindahan agama Islam. Tepatnya kita akan melanjutkan permasalahan jilbab wanita muslimah terkait dengan syarat-syarat jilbab. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitabnya Takrimul Mar'ah fil Islam, di antara yang termasuk syarat jilbab adalah poin yang ke-8, alla yakuna libasa syuhrah, bahwa jilbab muslimah tersebut tidak termasuk pakaian ketenaran. Tidak termasuk pakaian ketenaran. Kenapa dimasukkan dalam syarat terkait dengan jilbab muslimah? Maka jawabannya, karena Islam melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengenakan pakaian syuhrah atau kemasyhuran, atau bisa disebut sebagai pakaian ketenaran. Tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah radhiyallahu rahimahullah dan juga Al-Imam Abi Daud rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thawba syuhratin fid dunya, man labisa thawba syuhratin fid dunya, barang siapa, siapa di sini mencakup semua, baik dia pria maupun wanita, yang memakai pakaian kemasyhuran, pakaian ketenaran di dunia, albasahullahu thawba madhallatin yawmal qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengamakaikan kepadanya kelak di hari kiamat baju atau pakaian kehinaan. Thumma alhaba fihi nara, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyalakan api di dalam pakaian tersebut. Dalam hadis ini tampak jelas, tegas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dengan keras, disertai dengan ancaman. Ini menunjukkan bahwa siapa yang melakukannya, dia akan terjatuh ke dalam dosa yang besar. Ya. Karena disertai ancaman di situ. Ya. Allah Azza wa Jalla ancaman yang pertama akan pakaikan kepadanya nanti di yaumil qiyamah pakaian kehinaan. Tidak hanya itu, Allah pun juga akan menyalakan dan mengobarkan api di dalamnya. Kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang dimaksud dengan pakaian kemasyhuran di sini adalah pakaian kemasyhuran yang dilarang, yakni seorang memakai baju mewah maupun baju tersebut tidak mewah. Ya. Jadi pakaian kemasyhuran, ketenaran itu tidak harus mewah. Mewah maupun tidak mewah, bagus ataupun tidak bagus, ketika seseorang memakai baju tersebut dengan niatan agar tenar, dengan niatan agar terkenal, agar masyhur, dikenal dengan di tengah-tengah manusia dengan pakaiannya yang khas, ya, sehingga menarik perhatian orang lain, maka inilah yang disebut dengan baju ketenaran. Nah, sehingga sebagian para ulama menyatakan, termasuk diantaranya yang menyatakan hal demikian adalah Ibnu Al-Athir rahimahullahu ta'ala, disebutkan juga dalam kitab Nailul Authar dan juga Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud, bahwa yang dimaksud asyuhrah, makna dari asyuhrah, ketenaran, kepopuleran, kemasyhuran adalah menampakkan sesuatu yang maksudnya dimaksudkan dari pakaiannya tersebut, dia menjadi dikenal di masyarakat. Dikenal di tengah-tengah manusia karena mungkin pakaian yang dipakai, ya, bisa jadi karena warnanya yang berbeda dengan warna-warna pakaian keumuman yang dipakai oleh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Ya. Warnanya mungkin mencolok atau warna-warna yang asing. Ya. Atau mungkin model yang dipakai, ya, dari fashion yang dipakai olehnya adalah berbeda dengan yang lainnya. Sehingga umat manusia atau masyarakat mengarahkan pandangan mereka kepadanya, ya, sehingga ia menjadi bangga diri, menjadi ujub, menjadi angku, bahkan, ya, yang terlebih dari itu sombong di hadapan masyarakat atau manusia. Kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu sekali lagi bahwa hadis ini, larangan dari memakai pakaian ketenaran ini tidak hanya berlaku untuk pakaian yang mewah saja, tapi ketika seorang memakai pakaian orang yang fakir, ya, artinya pakaian-pakaian yang sesederhana mungkin, dan kesederhanaan itu ternyata membedakan atau berbeda dengan keumuman orang. Sengaja dia memakai pakaian itu, bukan karena tidak ada. Berbeda kalau orang itu memang karena tidak ada yang dipakai kecuali pakaian itu, misalnya. Berbeda, dia memakai pakaian itu karena kebutuhan. Tapi ini tidak, menyengaja. Menyengaja memakai pakaian orang fakir, ya, supaya dia dipandang oleh orang lain takjub dengan pakaiannya. Atau dia memakai pakaian itu ingin menampakkan kezuhudannya. Ya. Menampakkan kezuhudannya bahwasanya dia adalah orang yang jauh dari segala pernak-pernik duniawi. Barakallahu fikum. sehingga ia terkenal dengan itu, ia masyhur dengan itu. Itu loh, ada orang mampu tapi dia pakai pakaiannya biasa atau pakai pakaiannya yang seperti orang miskin. Nah, kembali kepada niat pemakainya. Jika dia niat meniatkan pakaian itu agar ini loh saya masyhur dengan pakaian ini, maka dia termasuk dalam larangan tadi. Allah akan pakaikan ya thauba madzallatin. Allah juga akan kobarkan alhaba fihi nara. Allah akan kobarkan di dalamnya api. Barakallahu fikum wa barakallahu fikunna. Sehingga apabila memakai pakaian tersebut bertujuan, sekali lagi, apabila dia memakai pakaian tersebut bertujuan agar terkenal, masyhur, ya, populer, nam, viral, ya, sengaja dia di tengah-tengah masyarakat, tidak ada beda apakah pakaian mewah ataukah jelek, ya, baik pakaiannya sama dengan pakaian masyarakat secara umum maupun pakaian yang berbeda dengan mereka, maka sebab keharuman tersebut berporos pada niat kemasyhuran, ya, yang dianggap adalah maksud dan niatnya, yang dianggap adalah maksud dan niatnya. Barakallahu fikum. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah, juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Al-Imam Al-Albani rahimahullah ketika menjelaskan dalam kitab Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah, ya, khususnya karena pembahasan kita adalah kajian muslimah, ya, ini perhatikan baik-baik bagi kaum muslimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua dan antunna. Semua pakaian yang diniatkan untuk masyhur, terkenal di tengah-tengah masyarakat, baik pakaian mewah yang ia kenakan untuk berbangga di dunia atau perhiasannya, maupun pakaian jelek untuk menampakkan kezuhudan, maka ya, menampakkan kezuhudan di sini maksudnya dengan itu dia riya ini loh, ya, ingin dilihat orang, ingin dipuji oleh orang, ya, menampakkan bahwasanya dia adalah orang yang zuhud, mesti pakaiannya seperti itu, ya, ditampak-tampakkan compang-campingnya atau ditampak-tampakkan dia sobek, dibiarkan, ya, biar nampak kezuhudannya, biar orang lain melihatnya terlihat seperti seorang yang sangat sibuk dengan ilmu sehingga tidak sempat lagi untuk menjahit pakaiannya. Pakaiannya kusam atau pakaiannya tidak rapi, dibiarkan dengan niatan agar orang lain tahu bahwasanya dia adalah orang yang tidak tersibukkan dengan urusan duniawi yang seperti ini. Maka dia termasuk orang yang telah memakai pakaian ketenaran itu. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan pakaian ketenaran di sini, ya, dulu di awal-awal, ya, ketika pakaian-pakaian syar'i belum dikenal di masyarakat, ya, pakaian-pakaian syar'i seperti, ya, kalau laki-laki dia berjubah, ya, dia berjubah kemudian menggunakan imamah dan yang lainnya, banyak orang yang melihat dengan penglihatan miring, ya, berkomentar bahwasanya ini adalah pakaian ketenaran karena berbeda dengan keumuman orang-orang yang ada di masyarakat. Bisa-bisa mungkin dalam satu kampung itu, pada saat itu ya, mungkin sekitar tahun-tahun 90-an dan yang lainnya, ya, belum dikenal, ya, atau 80-an mungkin. Mungkin bisa jadi orang sekampung itu hanya berapa orang saja yang menggunakan jubah dalam kesehariannya. Ya. Yang memakai menggunakan sholat aja mungkin sedikit masih waktu itu di masyarakat kita. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya ini adalah pakaian syuhrah. Ya, pingin terkenal, pingin viral, pingin populer dan yang lainnya. Nah, maka ini yang dimaksud dengan salah paham. Maka jangan salah paham terkait masalah pakaian syuhrah ini. Dari apa yang kita paparkan pada awal tadi, ya, bahwasannya ketika ada seorang laki-laki memakai pakaian sunnah, ya, juga mungkin ada nanti laki-laki menggunakan jubah, gamis, dan yang semisalnya imamah, dengan tujuan untuk mengamalkan dan menghidupkan sunnah, karena itu adalah pakaian syar'i, pakaian-pakaian yang menunjukkan sebuah simbol. Kalau dikatakan Islam itu adalah, atau amalan-amalan zahir itu adalah simbol, itu menunjukkan simbol syariat Islam atau ajaran Islam yang diajarkan, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Yang kebanyakan masyarakat banyak sekali tidak menggunakannya. Atau justru di tengah-tengah masyarakat sebaliknya, yang banyak adalah pakaian-pakaian orang-orang kafir, atau kebanyakan kaum muslimin bertasyabuh menyerupai pakaian-pakaian orang-orang kufar maupun orang-orang fasik. Maka ketika ada seorang al-akh atau seorang ukhut, seorang ikhwan atau seorang ummahat atau akhwat yang menggunakan pakaian syar'i, maka yang demikian bukan termasuk pakaian syuhrah yang terlarang. Sekali lagi, bukan termasuk pakaian syuhrah yang terlarang. Misalnya dalam satu masyarakat ada satu ummahat di situ atau akhwat menggunakan cadar, menggunakan hijab syar'i. Di masyarakat itu enggak ada yang pakai. Maka yang seperti ini tidak termasuk atau bukan termasuk pakaian syuhrah yang terlarang. Justru sebaliknya, ia akan mendapatkan ajr atas perbuatannya. Ketika seorang muslimah keluar rumah dengan pakaian syar'i, berhijab, menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab syar'i di tengah-tengah masyarakat, masyarakat yang tidak mengenal hal tersebut, bahwasanya itu akan adalah pakaian syar'i, bahkan mereka merasa asing ketika ada seorang muslimah keluar dengan pakaian yang tertutup seperti itu, hanya terlihat matanya saja misalnya untuk berjalan. Kadang-kadang matanya pun juga tertutup, ya, tertutup dengan burdah yang tipis. Masyarakat bingung, ini pakaian apa ini dan yang lainnya. Tapi muslimah tadi menganggap ini adalah pakaian syar'i. Tujuannya adalah menjalankan aturan syariat berupa menutup aurat, mengamalkan sunnah hijab, dan menjaga kehormatan dirinya. Maka hal ini, sekali lagi, tidaklah termasuk pakaian syuhrah yang terlarang. Nah, bahkan dia diberi ajr atas amalannya tersebut. Kenapa? Karena dia sudah menghidupkan salah satu syiar-syiar Islam yang justru Islam ketika itu sangat asing, ya, bagi masyarakat muslimin di tempatnya. Sebaliknya seorang laki-laki ataupun wanita yang memakai pakaian masa kini, model terkini, sedang tren di masyarakat luas saat ini, yang laki-laki pakai pantolun ketat, ya, yang perempuan pun juga pakaian ketat, bajunya pun ketat, jilbab atau hijab yang mereka nyatakan sebagai hijab juga ketat, membungkus kepalanya dan tubuhnya sangat tipis. Nah, harganya mahal, dia pakai dengan tujuan biar orang lain memperhatikan dia, biar dia dipuji, ya, atau orang lain melihat dia karena dia mirip dengan selebriti atau mirip dengan orang-orang, ya, kufar atau fasiqah. Nah, Maka pakaian yang seperti inilah yang termasuk dalam ancaman hadis. Wal'iyadzu billah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Apalagi, terlebih lagi, jika pakaian tersebut ya, termasuk pakaian yang mengumbar aurat. Menyerupai pakaian orang-orang kafir. Menyerupai pakaian orang-orang fasik dan fasiqah. Maka dosa dan ancamannya lebih berat lagi. Yang ditiru adalah pakaian-pakaian orang-orang yang mungkar. Dan ini banyak kita temui di masyarakat. Ya. Khususnya menimpa kaum muslimah. Berbagai model, tren, ya, kekinian. Jilbab dengan berbagai macam bentuknya sesuai dengan keadaan ada modelnya. Ya, di sini ada jilbab yang khusus untuk acara-acara, misalnya acara keluarga, misalnya walimah, ya, pesta, ya. Di sini ada jilbab yang khusus untuk ketika tertimpa duka atau berduka. Ini jilbab khusus untuk acara wisuda. Ini jilbab khusus untuk acara resepsi. Nah, ini jilbab khusus untuk acara ini dan itu. La haula wala quwwata illa billah. Yang rata-rata jilbab tersebut tidak syar'i. Dengan berbagai macam warnanya yang bisa memunculkan perhatian lawan jenisnya. Nah, inilah yang disebut pakaian syuhrah atau pakaian ketenaran. Terlebih lagi ketika, maaf-maaf saja, ketika hari raya Idul Fitri. Masya Allah. Nah, muda-mudi, kakek, nenek, tua dan muda, keluar dengan pakaian-pakaian yang rata-rata tidak syar'i. Mereka berbondong-bondong mencari pakaian untuk hari raya. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang menarik perhatian orang lain. Untuk melihatnya. Bangga dengan pakaian yang dikenakan karena warnanya, pernak-perniknya. Ini adalah pakaian syuhrah yang terlarang. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula halnya seorang yang berpakaian lusuh. Ya. Jadi jangan dikira pakaian ketenaran itu yang hanya yang harganya mahal atau yang mewah atau yang dipakai orang-orang kaya saja, tidak. Menyengaja berpakaian lusuh, compang-camping, penuh tambalan, ya. Nah, jamuran tampak seperti orang yang gak keurus. Ini juga termasuk, ya. Termasuk dia telah apa? Masuk dalam ancaman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita baca. Barakallahu fi. Terkadang seorang salah dalam memahami makna zuhud. Salah dalam memahami makna zuhud. Dianggapnya zuhud itu adalah seorang yang jauh dari gemerlapnya dunia, pernak-pernik dunia, sehingga menjadikan dia adalah orang yang sangat miskin. Padahal dia mampu untuk hidup, ya, tanpa kekurangan tuh mampu. Tapi dia memang berupaya untuk hidup sangat sederhana sekali. Pakaian yang dia pakai hanya itu-itu saja. Padahal dia mampu untuk membeli pakaian. Tidak memperhatikan kerapian. Mohon maaf, karena kerapian itu tidak harus mewah atau tidak harus mahal. Barang lama, baju yang sudah lama, ketika dirawat, rapi, bersih, ya, itu juga layak untuk dipakai. Tidak harus mahal, tidak harus baru. Ya. Tapi yang dimaksud dengan ketenaran di sini, menyengaja menyengaja tanpa agar orang lain melihat dia itu, masya Allah, itu orang ini tidak terkalahkan dengan urusan dunia, sampai itu dia lihat bajunya, ya. Orang lain akhirnya menilai gitu, lihat bajunya itu, ya, ngepir semuanya itu dari bawah sampai atas. Paham ya, ngepir itu adalah pakaian kalau lama nggak disetrika, ya, dibuat duduk, dibuat berdiri, dibuat berkendara, itu kan lipatan-lipatannya itu semakin lama, ya, semakin kaku, ya, dicuci, dijemur, pakai lagi, ya, itu lagi dibuat kerja, dibuat ini, dibuat majelas dan yang lainnya, dibuat taklim, itu lama-lama, ya, pakaian itu akhirnya kaku kayak kerupuk. Jadi kalau ditarik itu kembali lagi, teng gitu, ya. La haula wala quwata illa billah. Ada sebagian orang merasa bahwasanya inilah salaf. Inilah orang-orang yang tidak tersibukkan dengan dunia. Dengan menampakkan compang-campingnya, bangga. Ketika dia melihat ada orang lain yang mengenakan pakaian yang rapi walaupun tidak baru, ya. Pakaiannya rapi, atau bahkan ketika melihat orang memakai pakaian baru misalnya, dia melihat, wah ini orang ini terlalu mewah, dia anggap bahwasanya orang itu terlalu mewah, padahal orangnya juga mampu membeli pakaian itu. Orang yang dianggap mewah tadi bukan suatu hal yang sulit membeli pakaian bagus, karena dia senang dengan keindahan, senang dengan kerapian, dianggapnya ini bukan salah satu sifat zuhud. Nah, ini salah dalam memahami zuhud. Barakallahu fikum. Salah dalam memahami makna zuhud. Maka kepada kaum muslimah dan juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita salah dalam memahami, gagal paham mana itu zuhud, mana yang bukan zuhud, ya. Mana itu kesombongan dan mana yang bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, para sahabat bertanya ketika Nabi setelah menyebutkan dosa sombong, ya. Nabi mengatakan la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang di dalam hatinya sedikit dari sifat kesombongan. Qalu inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Para sahabat bertanya, ada seorang lelaki, dia itu senangnya pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang rapi, dan juga dia senang mengenakan sandal yang rapi. Jadi kalau pakai pakaian coklat, sandalnya coklat. Dia pakai pakaian putih, sandalnya putih. Misalnya demikian. Ada orang yang demikian. Maksudnya para sahabat mendefinisikan sombong itu adalah menampakkan ini tadi. Menampakkan pakaian yang bagus. Ini sombong. Sama seperti kita, ya. Kita kadang-kadang salah dalam memahami makna sombong, terkhusus mungkin putra dan putri kita ketika bertemu dengan temannya sedang pakai pakaian bagus atau mungkin sandal bagus, biasanya dialogin, sombong gitu. Ya, para sahabat awalnya demikian menganggap. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang terkait dengan sombong, al-kibru batarul haqqi wa qamtunnah. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Syahid. Inti dari hadis ini yang bisa kita ambil sebuah pelajaran adalah bahwa seorang yang menyukai keindahan, kerapian, perkara-perkara yang bagus itu bukan bagian dari kesombongan, ya. Bukan. Itu adalah sunnah dan juga perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis itu Rasulullah menyatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu suka pada keindahan. Ya. Allah itu maha indah dan suka pada keindahan. Artinya Allah itu senang dengan perkara-perkara yang indah. Nampak indah, rapi, bersih. Maka keadaan orang-orang yang mencompang-campingkan diri, ya, tidak merawat dirinya, pakaiannya, itu adalah orang-orang yang tidak dicintai. Allah nggak suka, ya, afan. Bukan termasuk apa? Bukan maksudnya adalah menilai bahwasanya orang itu tidak dicintai. Maksudnya yang saya maksud di sini adalah bahwasanya perkara yang jauh dari keindahan itu adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah cinta kepada keindahan, berarti Allah tidak cinta kepada ketidakkeindahan. Barakallahu fikum. Kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah, maka seorang muslim dan muslimah tentunya ingin, ya, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia amalkan, apa yang dia lakukan adalah tentunya berharap ridha Allah dan cinta Allah Azza wa Jalla. Maka berpakaianlah dengan pakaian yang rapi. Nah, juga termasuk yang perlu kita ingatkan di sini, nah, terkait sekaligus juga terkait masalah pakaian ini juga, ya, kepada khususnya kaum muslimah, ketika kita suka keindahan, kerapian, maka antuna juga punya tanggung jawab untuk mengenakan kepada putra dan putri antuna pakaian yang rapi juga. Tidak hanya antuna sebagai muslimah, tapi juga putra dan putrinya juga punya hak yang sama. Apalagi mereka adalah anak-anak. Mau tidak mau ketika orang tuanya menginginkan rapi, maka dia rapi. Kalau orang tuanya mengabaikannya, acuh tak acuh terhadap penampilan anaknya, sama saja. Maka selayaknya orang tua pun juga memperhatikan kerapian putra dan putrinya. Dilihat, oh ini pas nggak kalau dipakai putranya pakaian yang seperti ini. Kalau nggak pas, ya mungkin karena bentuk dari pakaian tersebut sudah tidak layak misalnya, ya, sudah kekecilan dan yang lainnya, bikinkan, sisihkan rezeki untuk bikinkan yang pas. Kadang-kadang wallahu alam apakah memang benar-benar tidak ada ataukah mungkin sifat acuh tak acuh tadi, permasalahan yang seperti ini biasanya tidak diperhatikan oleh sebagian dari kita, ya, khususnya pakaian dia dulu beli ketika usia 6 tahun, ya, jubah. Nah, sampai anak ini usia 8 tahun masih pakai itu. Ya tentunya yang semula mungkin lengan bajunya itu, ya, awalnya, ya, di telapak tangannya, ya, dengan usia 8 tahun bisa sampai ke sikunya. Dulu bawah jubahnya, pangkal, yakni bawah, dulu di atas mata kaki, mungkin sekarang sudah sampai lututnya. Tampak itu tidak bagus, dilihat orang kurang rapi, ya. Masyarakat pun juga melihat kurang tertarik dengan penampilan seperti itu, malah justru menjauhkan mereka dari ilmu, dari majelis-majelis kita. Dia akan beranggapan, waduh, dandani anaknya aja seperti itu. Nah, pakaian untuk usia 6 tahun dipakai untuk 8 tahun. Nah, ini terkadang tidak diperhatikan oleh kita, sebagian dari kita. Maka dari itu, ya ikhwan fiddin wa akhwati fillah yang dimuliakan Allah, jangan menjadikan syariat Islam ini semakin asing di tengah-tengah masyarakat karena ulah kita. Ya. Asing karena apa? Karena kita, yaitu tadi, ya, mengenalkan pakaian-pakaian yang enggak umum. Akhirnya jadi pakaian syuhrah nanti. Enggak umum karena apa? Di Saudi aja enggak ada seperti itu, gitu loh. Ya. Warna yang berbeda, kemudian ukurannya seperti itu enggak ada di sana. Di sana pakainya pakaian yang pas-pas seperti itu. Pakaian yang seperti itu, ya. Nah, maka dari itu kalau dengan alasan, waduh Ustaz ini mahal, kalau untuk beli pakaian nanti begini kebutuhan saya, ya itu perjuangan. Semua kita berjuang, masing-masing dari kita punya kebutuhan. Ya. Masing-masing dari kita punya kebutuhan, punya tanggung jawab. Maka dari itu, nasihat kami di sini adalah sabar. Nah, prioritaskan mana yang lebih utama, sambil lalu juga mengutamakan yang lainnya. Ya. Maka niatkan semuanya lillah tentunya, ya. Kita beramal ini tentunya tidak ada yang kita inginkan kecuali ridha Allah. Kita tidak menginginkan sebuah kenikmatan-kenikmatan yang sementara, tapi amalan-amalan kita ini niatkan untuk lillah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.